Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada fiqh muyassar. Kita masih pada bab yang ke-8 terkait permasalahan imam. Kemarin telah kita sebutkan bahasan tentang orang-orang yang diharamkan untuk menjadi imam. Di antaranya adalah seorang wanita mengimami pria. Demikian juga orang kafir. Atau pelaku bid'ah yang sampai pada tingkatan bid'ah al-mukaffirah, bid'ah yang sampai tingkatan kekufuran. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya. Qala man tukrahu imamatuhu, rahimakallah. Orang yang makruh, orang yang dibenci menjadi imam. Wa tukrahu imamatu kullin min, dibenci seseorang untuk menjadi imam. Yang pertama adalah al-lahanu. Al-lahan wa huwa kathirul lahan wal khata'i fil qira'ah. Al-lahan artinya adalah orang yang banyak salah dalam membaca, banyak salah dalam bacaan dari sisi logatnya, panjang pendeknya, harakatnya. Wa hadza fi ghairi al-Fatihah. Dan ini bukan pada surat Fatihah. Amma al-lahnu fil Fatihah, adapun jika lahan, kesalahan bacaan itu terjadi pada surat Al-Fatihah, bima yuhilul makna, yang mana dengan banyaknya kesalahan bacaan tersebut bisa merubah makna ayat, fala tasihhu ma'ahu shalah, maka tidak sah salat yang seperti ini, sebagaimana telah lalu kama madha. Jadi al-lahan yaitu orang yang banyak salah dalam bacaan, banyak salah di saat membaca Al-Quran, dalam membaca, orang yang belum bisa membaca Al-Quran sehingga dia salah, banyak salahnya di saat membaca Al-Quran yang dirinci. Jika dia melakukan kesalahan-kesalahan yang besar itu pada surat Al-Fatihah yang bisa merubah maknanya, maka tidak sah dia menjadi imam. Tetapi jika kesalahan-kesalahan itu hanya terjadi pada surat yang lain selain surat Al-Fatihah, tidak pada surat Al-Fatihah, maka ini tetap sah, salatnya tetap sah, tetapi hal ini dibenci. Wa dzalika liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum, yang mengimami suatu kaum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling bagus dalam bacaan Al-Qur'an. Ini orang yang pertama, orang yang makruh untuk menjadi imam, yaitu orang yang tidak bisa atau banyak salah dalam membaca Al-Quran pada selain surat Al-Fatihah. Adapun jika itu kesalahan pada surat Al-Fatihah yang bisa merubah makna, maka ini tidak sah dia menjadi imam. Yang kedua, man amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seorang yang mengimami suatu kaum. Orang yang mengimami suatu kaum, wahum lahu karihun, sementara mereka membencinya, membenci imam tersebut. Au yakrahu aktsaruhum, atau kebanyakan dari kaum itu membenci imamnya. Yaitu orang yang mengimami suatu kaum, sementara mereka, sementara kaum itu membenci imam yang mengimami mereka itu, atau kebanyakan dari mereka membencinya. Dan ini adalah sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tiga orang yang la tartafi', yang tidak diangkat salat mereka, yakni salat mereka tidak diangkat, tidak dinaikkan pahalanya. Fawqa ru'usihim shibran, yakni tidak diangkat ke atas kepala mereka sejengkal pun. Yani maksudnya tertolak, amalannya tertolak, yani tidak diterima. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Itu seorang yang memimpin menjadi imam suatu kaum sementara mereka membencinya, sementara mereka membencinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun menurut ahlul sebagian para ulama yang mensahihkan, yang menghasankan hadis ini, maka berlaku baginya hukum tersebut, yang dibenci seorang imam itu adalah seorang yang dibenci oleh para makmum. Kemudian ats-tsalits, orang yang ketiga yang dimakruhkan untuk menjadi imam adalah man yakhfiya ba'dal hurufi, yaitu orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf di saat membaca. Orang yang tidak jelas di saat membaca Al-Quran, dia tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf-huruf tersebut. Wala yafsahu, dan dia tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Wa kadza man yukarriru ba'd al-huruf, demikian juga halnya seperti orang yang mengulang-ulang sebagian huruf tertentu. Sebagian huruf tertentu dia ulang-ulang di saat membaca. Kal fa'i alladhi yukarrir al-fa, seperti orang yang al-fa'fa, yaitu orang yang mengulang-ulang huruf fa. Misalnya ada satu huruf dalam satu kata fa, dia ulang-ulang baca dua kali fa fa. Wattamtam alladhi yukarriru at-ta, atau orang yang membaca ta yang asalnya satu dia baca menjadi dua. Jadi tidak fasih dalam membaca Al-Quran, satu huruf ditambah menjadi dua. Wa ghairihi imam, atau huruf-huruf yang lainnya seperti huruf waw dia baca dua kali, wawa dia baca dua kali, atau ta dia baca dua kali, dia ulang-ulang, maka ini kurang fasih dalam membaca Al-Quran, maka dia makruh untuk menjadi seorang imam. Wadhalika min ajli, hal itu dikarenakan dia seperti orang yang menambah huruf dalam bacaan. Maka inilah tiga orang yang dimakruhkan, yang dibenci untuk menjadi imam. Yang pertama yaitu orang yang banyak salah di saat membaca Al-Quran, salah dari sisi tajwidnya, panjang pendeknya harakatnya, sehingga salah besar dalam bacaan Al-Quran, maka ini dibenci untuk menjadi seorang imam. Demikian juga seorang yang menjadi imam dalam keadaan makmumnya membenci dia. Yang ketiga, orang yang tidak jelas dalam mengucapkan huruf-huruf, sebagian huruf di saat membaca Al-Quran. Kemudian permasalahan yang berikutnya, maudhi'ul imam minal ma'mumin. Permasalahan yang keempat adalah posisi imam dari makmum. Di mana posisi imam dari makmum? Qala as-sunnatu taqaddumul imami 'alal ma'mumin. Yang sunnah adalah seorang imam di depan. Di depan dari makmum, lebih di depan daripada para makmum. Jika makmum banyak, makmum jamaah, maka yang sunnah adalah imam itu berada di depan mereka. Fayqifuna khalfal imami idza kanu itsnaini fa akthar. Makmum berdiri di belakang imam jika jumlah mereka lebih dari jika jumlah mereka dua atau lebih, yakni jika makmum itu jumlahnya ada dua atau lebih, maka di mana tempat mereka berdiri, tempatnya makmum itu di belakang imam. Hal ini jika makmumnya itu berjumlah dua atau lebih. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم. Karena dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri untuk menegakkan salat, beliau maju wa qama ashabahu khalfahu, dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka berdiri di belakang beliau. Maka inilah yang sunnah, jika makmum banyak jumlahnya, yaitu lebih dari satu atau dua ke atas, jika makmum jumlahnya dua atau lebih, maka tempatnya adalah di belakang imam. Inilah yang diperbuat, yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali muslimin wa Abi Daud, dan juga dari dalam riwayat Muslim dan Abi Daud, anna Jabiran wa Jabbaran waqafa, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Jabir dan seorang sahabat Jabbar, ada Jabir dan Jabbar, waqafa, mereka berdua berdiri, ahaduhuma an yaminihi wal akharu an yasarihi, salah satu di kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salah satu di kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang salat, kemudian Jabir masuk ikut jamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat sendirian. Jabir dan Jabbar satu masuk di sebelah Rasul yang kanan, dan satu lagi masuk ke sebelah kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadayhima hatta aqamahuma khalfahu, maka Rasul sallallahu mengambil kedua tangan mereka kemudian hingga menempatkan mereka di belakangnya, hingga menempatkan mereka di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul sallallahu ada yang ikut serta dalam salat jemaah bersama beliau, Jabir di sebelah dan Jabbar di sebelah yang lain, maka Rasulullah SAW menarik mereka untuk ditempatkan di belakang Rasulullah SAW. Makanya dalil yang jelas bahwa yang sunnah yaitu jika makmum berjumlah dua atau lebih, tempat mereka ada di belakang imam. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, lama salla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil bait, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di suatu rumah, thumma ya'ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu fayusalli bina, maka Rasulullah sallallahu alaihi beliau mengimami kami, dan beliau berdiri kemudian beliau menjadi imam, fayusalli bina, menjadi imam kami. Maka ini semua hadis, di antara beberapa hadis yang menunjukkan bahwa posisi imam itu di depan makmum kapan, jika jumlah makmum dua atau lebih. Qala wa yaqifu ar-rajulul wahidu an yaminil imami muhadhiyan lahu. Kemudian sekarang permasalahan yang lain, dan jika makmum hanya satu orang, wa yaqifu ar-rajulul wahid, jika makmum ini hanya satu orang, maka dia posisinya adalah berdiri, yaqif, dia berdiri an yaminil imam, di sebelah kanan imam. Ini yang sunnah. Jika makmumnya hanya satu, maka tempat makmum itu adalah di kanan imam. Muhadhiyan lahu, sejajar dengannya, sejajar dengan tempat imam. لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا على يمينه لما وقف عن يساره. Karena dahulu Rasulullah SAW pernah beliau adara, yakni memutar posisi Abbas di saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau ikut serta dalam salat bersama Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW saat itu sedang salat sunnah, salat malam. Maka Abdullah bin Abbas terbangun dari tidurnya dan beliau melihat Rasulullah salat, beliau ingin berjamaah dengan Rasulullah SAW. Maka beliau masuk di kiri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menarik, memindahkannya ke posisi kanan beliau. Demikian juga halnya Jabir bin Abdullah, beliau juga pernah melakukan hal ini. Kemudian Rasulullah SAW memindahkan juga ke posisi kanan beliau. Maka tempat makmum jika hanya satu orang, yaitu di kanan imam, dan posisi imam di kiri makmum. Ini yang sunnah. Wa yasihhu wuquful imami wasatal ma'mumin, dan sah bila imam berdiri di tengah-tengah para makmum. Jadi asalnya yang sunnah yaitu jika makmumnya banyak jumlahnya, imam di mana? Di depan. Tapi jika imam tidak maju ke depan sejajar dengan makmum yang jumlahnya banyak, maka tetap sah sholatnya, tetap sah. Bukan berarti sholatnya batal, bukan berarti sholatnya tidak diterima, tidak, tetap sah sholatnya. Ini hanya saja sunnah yang lebih utama. Lianna Ibn Mas'udin salla baina Alqamata wal Aswada. Karena dahulu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga pernah melakukan hal itu. Beliau salat, di sisi beliau ada Alqamah, dan di sisi kiri beliau juga ada salah satunya Al-Aswad, dan beliau berada di tengah-tengahnya. Kemudian beliau mengimami mereka dalam kondisi sejajar, mereka berdiri sejajar. Kemudian beliau setelah selesai salat mengatakan, "Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala." Demikianlah aku dahulu juga pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau salat seperti ini. Hadis ini kemudian muallif menjelaskan, "Qala lakin yakunu dhalika muqayyadan bihalid darurah." Tetapi kondisi yang seperti ini, makmum boleh atau imam boleh sejajar dengan makmum yang jumlahnya banyak, ini boleh muqayyadan, dibatasi, bihali darurah, jika dalam kondisi darurat. Jika dalam kondisi darurat atau ada keperluan, maka boleh seperti ini. Tapi asalnya yang utama dan yang semestinya yaitu seorang imam jika makmumnya jumlahnya banyak, dia di depan makmum. Qala wa yakunu al-afdalu huwa al-wuqufu khalfal imam. Dan yang lebih utama yaitu para makmum berdiri di belakang imam. Ini yang lebih utama. Wa takunu an-nisa'u khalfa shufir rijal. Adapun para wanita, maka posisi mereka dalam salat berjamaah yaitu di belakang saf laki-laki. Di hadis Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, safaftu ana wal yatim wara'ahu. Safaftu yani aku bersaf dengan anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajuzu min waraina, dan al ajuz orang yang lemah, nenek di belakang kami, dan nenek di belakang kami. Jadi posisi perempuan yaitu di belakang saf laki-laki. Jadi walaupun perempuan itu jumlahnya, misalnya kita ingin salat dalam dengan istri kita atau keluarga kita, salat berjamaah, maka caranya yaitu caranya beda dari makmum yang rijal, perempuan di belakang walaupun satu, walaupun hanya satu orang wanita yang menjadi makmum kita, maka posisinya adalah di belakang laki-laki. Jika ada anak-anak, maka anak di depan, baru setelah itu yang perempuan dengan uminya di belakang. Paling belakang adalah saf perempuan. Misalnya kita ingin salat dengan keluarga kita, ada 3 anak laki-laki, ada 2 laki-laki misalnya, atau 2 perempuan, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kita imam di depan, yang laki-laki di belakang kita, kemudian yang setelah itu baru yang wanita di saf paling belakang. Jadi tempat wanita adalah saf paling belakang, safnya rijal. Li hadis Anas, nah ini selesai. Nah, inilah yang sunnah. Jadi tempat dan posisi makmum dengan imam itu seperti tadi. Kesimpulannya bahwa posisi makmum dengan imam itu menjadi terbagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu imam di depan makmum. Imam di depan makmum. Ini kapan? Ini jika makmum jumlahnya banyak. Jumlahnya lebih dari 1 atau 2 lebih. Jika jumlah makmum 2 lebih, maka posisi imam adalah di depan makmum. Inilah yang lebih utama. Ini yang afdal. Kecuali dalam kondisi daurat. Kecuali dalam kondisi daurat, maka boleh makmum sejajar dengan al-imam. Posisi yang kedua, Di sebelah imam. Ini juga boleh. Di sebelah imam. Atau makmum yang banyak itu jumlahnya berdiri di sejajar dengan imam. Jadi makmum sejajar dengan imam. Ini boleh. Ini posisi yang kedua. Tapi ini dilakukan dalam kondisi yang betul-betul diperlukan. Daurat. Atau ada keperluan. Kondisi yang ketiga yaitu makmum yang jumlahnya 1 berdiri di bagian kanan imam. Inilah yang sunnah. Adapun makmum di depan imam, apa hukumnya? Jika makmum salat di depan imam, maka tidak sah. Makmum yang salat di depan imam ini tidak sah, tidak boleh. Dan tidak sah salat makmum tersebut jika dia mengikuti imam yang ada di belakangnya. Hal itu dikarenakan perbuatan Nabi SAW dan juga para salafus salih radhiyallahu anhu bahwa makmum itu di belakang imam. Adapun jika makmum posisinya di depan imam, maka ini tidak dibenarkan. Namun dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Utsaimin bahwa jika dalam kondisi yang betul-betul darurat, maka boleh. Jika dalam kondisi darurat seperti di Makkah di musim haji, yang makmum bisa bertempatan di depan imam, maka ini daurat, tetap sah salatnya. Tapi jika tidak ada daurat padanya, maka asalnya tidak boleh dan tidak sah. Adapun makmum yang satu orang, makmum yang jumlahnya hanya 1, jika dia salat di, tadi yang sunnah adalah dia, jika dia menjadi makmum hanya 1, maka yang sunnah itu dia berdiri di bagian kanan imam. Dia menjadikan imam di sebelah kirinya. Jadi imam posisi di sebelah kiri. Dia di sebelah kanan. Ini jika satu imam, satu makmumnya. Jika makmum itu sholat di sebelah kirinya imam. Jika makmum sekarang dibalik. Jika makmum sholat di sebelah kirinya imam hanya satu orang. Apakah sholatnya sah? Terdapat khilaf di antara para ulama. Namun yang sahih bahwa tetap sah salatnya, bahwa salatnya tetap sah. Bahwa salat dia tetap sah. Adapun hadis Ibn Abbas yang tadi Rasulullah SAW menunjukkan merubah posisi Abdullah bin Abbas yang berada di posisi kiri beliau, kemudian beliau menariknya ke kanan, maka ini bukan menunjukkan kewajiban. Ini yang lebih utama. Kalau seandainya tidak sah salat Abdullah bin Abbas, maka tentu Rasulullah akan memperingatkannya setelah salat. Tentu Rasul akan memperingatkan Abdullah bin Abbas setelah salat, jangan kamu ulangi perbuatan tersebut. Tapi Rasul tidak mengucapkan apa-apa setelah salat, maka ini hanya perbuatan Rasulullah SAW. Dan sebuah kaidah yang disebut oleh para ulama bahwa perbuatan Rasulullah SAW tanpa ada perintah, tanpa ada ucapan dan hasutan dari ucapannya, ini tidak menunjukkan kewajiban perbuatan tersebut. Menunjukkan as-sunnah, menunjukkan perkara yang sunnah. Baik, al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima. Berikutnya, qala ma yatahammalu al-imamu 'anil ma'mum. Apa yang di ma yatahammaluhu al-imam? Ini perkara atau perkara yang yatahammal, yang ditanggung oleh imam dari makmum. Perkara yang ditanggung oleh imam dari makmum. Qala yatahammalu al-imamu 'anil ma'mumi al-qira'atu fi shalati al-jahriyah. Imam yatahammal, imam menanggung, anil ma'mumi al-qira'atu fi shalatil jahriyah, imam menanggung kewajiban makmum dalam membaca surat pada salat al-jahriyah, pada salat yang dikeraskan. Imam menanggung kewajiban membaca surat oleh makmum pada salat yang dikeraskan, pada salat yang jahr. Li hadits Abi Hurairah marfu'an, berdasarkan hadits Abi Hurairah marfu', wa idza qara'a fa ansitu. Dan jika imam membaca, maka diamlah kalian dan perhatikanlah. Ansitu, diam dan perhatikan, konsentrasi. Waliqaulih sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'atun. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya, maka bacaan imam itu juga bacaan dia. Ini pada salat jahriyah. Amma fi sirriyah, adapun pada salat sirriyah, pada salat yang tidak dikeraskan suaranya, fa innal imama la yatahammalu qira'atal fatihati 'anil ma'mum. Maka imam tidak menanggung kewajiban membaca surat Al-Fatihah dari makmum. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu permasalahan apakah imam menanggung kewajiban bacaan surat secara mutlak dari makmum. Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat sebagaimana dipilih oleh muallif. Para muallif di sini memilih pendapat bahwa imam itu menanggung bacaan yang diwajibkan oleh makmum pada salat jahriyah, sekalipun Al-Fatihah. Jadi makmum pada salat Al-Jahriyah, sebagian ulama mengatakan cukup, tidak perlu membaca Al-Fatihah karena imam sudah cukup mewakili kewajiban kita dalam membaca surat Al-Fatihah. Ada pada salat Sirriyah, maka tidak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil, yaitu bahwa pendapat yang rajih bahwa surat Al-Fatihah itu tidaklah gugur dalam seluruh salat. Surat Al-Fatihah tetap hukumnya wajib untuk dibaca bagi orang yang salat, baik salat jamaah atau salat sendirian, baik salat jamaah itu salat yang sirriyah, salat yang tidak dikeraskan suaranya, atau salat jamaah itu yang dikeraskan suaranya. Tetap makmum tetap memiliki kewajiban membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, sebagaimana telah kita jelaskan pada rukun-rukun salat yang sahih. Pendapat yang rajih yaitu bahwa Al-Fatihah dibaca dalam setiap rakaat dalam salat, baik itu dalam salat jahriyah bersama imam maupun salat sirriyah, inilah pendapat Syafi'iyah, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Al-Utsaimin dan juga yang lain dari para ulama. Baik, kita lanjutkan permasalahan yang berikutnya. Al-mas'alah as-sadisah, musabaqatul imam. Permasalahan yang ke-6 dari permasalahan al-imamah, la yajuzu musabaqatul imam, yaitu hukum mendahului imam. La yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamihi, diharamkan bagi makmum mendahului imamnya, mendahului gerakan imamnya. Dengan kesepakatan para ulama, hukumnya haram mendahului gerakan imam. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatuh, barang siapa yang takbiratul ihram memulai salatnya sebelum imam memulai, maka tidak sah salat dia. Lianna syartahu ayya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu, dikarenakan salat itu, dikarenakan syarat salat jamaah, yaitu dia melakukan gerakan tersebut setelah gerakan imamnya. Maka hukum mendahului imam dalam suatu gerakan hukumnya haram, hukumnya dilarang. Wa 'alal ma'mumi an yasra'a fi af'ali sholati ba'da imamihi, dan wajib bagi makmum untuk ayasra'a, yani untuk masuk dalam gerakan sholat setelah imamnya, untuk masuk dalam sholat setelah gerakan imam. Li hadithi, berdasarkan hadis al-muttafaqi alaih, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru, jika dia takbir, maka takbirlah kalian. Wa'idha raka'a farka'u, jika dia ruku', ruku'lah kalian. Wa'idha qala sami'allahu liman hamidah, jika dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Wa'idha sajada fasjudu, dan jika dia sujud, maka sujudlah. Inilah perintah dari Rasulullah SAW bahwa makmum itu mengikuti gerakan imam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang serupa dengan hadis ini. Qala fa in wafaqahu fiha, jika makmum membarengi gerakan imam, jadi tidak mendahului. Sekarang permasalahan yang lainnya, yakni keadaan yang berikutnya tadi, mendahului setelah selesai bahwa hukumnya haram, mendahului imam itu hukumnya haram. Maka membarengi imam, bagaimana hukumnya membarengi gerakan ya, imam gerak, kita juga gerak bersama-sama dalam satu waktu bersama, kita gerak bersama imam, ini juga dibenci, ini juga dilarang. Kariha li mukhalafatihi as-sunnah, hal itu dibenci dikarenakan itu menyelisih sunnah, menyelisih apa yang disyariatkan. Yang disyariatkan yaitu mengikuti, bukan membarengi, demikian juga bukan mendahului. Walam tufsid salatu, tetapi tidak rusak salatnya, tidak batal salatnya. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fir rukni, dikarenakan makmum yang membarengi imam itu masih bergabung dalam satu rukun bersama imam. Wa in sabaqahu harum, wa in sabaqahu harimah, dan jika dia mendahului gerakan imam, maka inilah yang haram. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tasbiqni bir ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyam, janganlah engkau mendahuluiku bir ruku', dengan ruku', atau tidak pula dengan sujud, tidak pula dengan berdiri. Wan nahyu yaqtadi at tahrim, dan larangan itu menunjukkan keharaman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari hadis Abi Hurairah marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himarin, tidaklah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, tidaklah dia takut untuk Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ancaman dari Rasulullah SAW atas orang yang mendahului gerakan imam. Nah, kesimpulan dari permasalahan ini bahwa mendahului gerakan imam itu hukumnya haram. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kondisi imam dengan makmum dalam mengikuti gerakan itu ada 4 keadaan. Kondisi imam dengan makmum dalam hal gerakan ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu al-mutaba'ah, mengikuti al-mutaba'ah. Apa itu al-mutaba'ah? Yaitu gerakan makmum yang mengikuti gerakan imam. Setelah imam selesai dari satu gerakan, baru setelah itu makmum mengikuti gerakan imam tersebut. Inilah yang wajib, inilah yang disyariatkan, inilah yang disyariatkan. Jadi mengikuti gerakan imam secara langsung, tanpa jeda, tanpa membarengi, dan tanpa mengakhirkan, tidak mendahului. Jadi yang disyariatkan itu al-mutabah. Al-mutabah itu gerakan yang disyariatkan, yaitu al-mutabah, mengikuti gerakan imam tanpa takhir, tanpa menunda, tanpa menunda, dan tanpa membarengi, dan tanpa mendahului. Jadi imam gerak, kita juga gerak setelah itu. Selesai imam ruku, kita ruku berikutnya. Imam bangkit dari ruku, kita juga bangkit, langsung bangkit dari ruku. Imam salam, kita juga langsung salam. Inilah yang wajib, inilah yang disyariatkan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza kabbara fakabbiru," jika dia takbir, maka takbirlah kalian. Jika sudah takbir, takbir kita. Ruku, ruku juga kita. Jadi setelah imam, mutabah, mengikuti setelahnya langsung, mengikuti setelahnya langsung. Keadaan yang kedua, al-muwafaqah. Keadaan makmum dengan imam dalam gerakan yang kedua yaitu al-muwafaqah, mengiringi atau membarengi, membarengi gerakan imam. Imam bergerak ruku, kita juga sama-sama gerak ruku. Imam bergerak bangkit, kita juga sama-sama bergerak bangkit. Ini al-muwafaqah. Ini al-muwafaqah. Ini yang sahih adalah haram, adalah perbuatan yang diharamkan, bukan makruh. Pendapat yang sahih bahwa hal ini juga haram hukumnya. Yang wajib adalah al-mutabah. Adapun al-muwafaqah ini bukan makruh, ini haram juga hukumnya, haram. Bahkan qad yubtil as-salah, kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa orang yang sengaja, yang dengan sengaja dia tahu ilmunya bahwa itu tidak dibolehkan, diharamkan, kemudian dia melakukan, membarengi gerakan imam dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, maka salat dia batal. Maka salat dia batal. Jadi orang yang mengikuti atau bukan mengikuti, membarengi gerakan imam dalam keadaan dia tahu hukumnya dan dia sengaja melakukan perbuatan tersebut, sengaja berarti keluar. Kalau tidak sengaja, tidak sengaja dia karena refleks atau tanpa sadar dia tiba-tiba mengikuti gerakan atau membarengi gerakan imam, maka ini tetap sah. Tapi jika dia sengaja, sadar, dan dia tahu hukumnya bahwa itu tidak boleh, berarti salat dia batal. Posisi yang atau keadaan yang kedua, keadaan yang ketiga, tadi yang pertama adalah al-mutabah. Al-mutabah yaitu mengikuti, dan ini yang disyariatkan. Yang kedua al-muwafaqah, membarengi, ini juga diharamkan. Yang ketiga yaitu al-musabaqah. Al-musabaqah, mendahului, mendului imam. Imam belum bergerak, kita sudah bergerak duluan. Ini lebih-lebih diharamkan. Inilah yang diharamkan dengan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa perbuatan ini diharamkan. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang pengharaman perbuatan seperti ini. Dan orang yang melakukan hal ini dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, maka salatnya batal. Maka salat dia batal. Jika dia melakukan ini karena sengaja dan dia tahu ilmu, tahu hukumnya, maka salat dia batal. Keadaan yang keempat, at-ta'khir. Keadaan yang keempat, makmum dengan gerakan imam adalah at-ta'khir, mengakhirkan. Imam sudah bergerak, dia berlambat-lambat, tidak mengikuti gerakan imam, mengakhirkan dengan jeda yang cukup panjang. Tidak langsung mengikuti, ada jeda lama baru ikut. Ini diharamkan. Ini juga tidak dibenarkan. Ini juga tidak dibenarkan. Dan permasalahan at-ta'khir ini dirinci. Ini dirinci fi tafsir. Permasalahan orang yang mengakhirkan dari mengikuti gerakan imam, imam bergerak, dia mengakhirkan. Dia mengakhirkan terlebih dahulu, baru setelah itu baru gerak. Imam gerak tidak langsung mengikuti, tapi dia memberi jeda, tidak langsung mengikuti gerakan imam. Ini juga dibenci perbuatan yang seperti ini. Jika ini dirinci hukum orang yang mengakhirkan dari mengikuti gerakan imam, hukumnya apa? Ini dirinci kata Syekh Al-Utsaimin, jelaskan dalam Syarah Al-Mubtada'. In kana 'indahu 'udzur, jika orang yang melakukan ini memiliki udzur, memiliki udzur dia. Kal kabir fi sin, seperti orang yang sudah lanjut usianya, imam bergerak berat, lemah, dia tidak bisa langsung ikut. Dia harus pelan bergeraknya sehingga agak terlambat dari mengikuti gerakan imam. Atau seperti orang yang sakit, tidak bisa cepat. Habis imam bergerak tidak bisa langsung mengikuti imam, tapi dia sakit, butuh merubah posisi sehingga baru bisa bergerak. Maka jika ada udzur, maka ini dibolehkan, maka ini dibolehkan. Tapi jika tidak ada udzur, jika tidak ada udzur dan sampai dia terlewat dari satu rukun bersama imam, jika tidak ada udzur dan dia sampai terlewat mengakhirkan gerakan tersebut sampai terlewat dari satu rukun bersama imam, maka salat dia batal. Contohnya seperti apa? Misalnya dia imam ruku, kita mengakhirkan, tidak langsung ruku. Imam sudah bangkit dari ruku, kita baru ruku. Berarti ini tanpa ada udzur batal salat kita, karena kita telah terlewat satu rukun bersama imam. Dikarenakan tanpa ada udzur, tanpa ada udzur. Tetapi jika ada udzur, maka tadi dibolehkan, maka dibolehkan seperti orang yang sakit dan orang yang lemah, orang yang sudah tua. Adapun jika tidak ada udzur dan sampai terlewat satu rukun bersama imam, maka sholat dia batal. Tapi jika tidak sampai terlewat, maka ini hukumnya makruh. Maka ini hukumnya makruh. Tidak sampai terlewat satu rukun, dia masih mendapat rukun tersebut bersama imam, tetapi dia mengakhirkan, maka ini hukumnya makruh, dibenci. Inilah empat keadaan gerakan makmum dengan gerakan imam. Yang pertama yaitu yang disyariatkan, yaitu al-mutaba'ah, segera, bersegera mengikuti gerakan imam setelah gerakan mengikuti gerakan imam setelah gerakannya. Inilah yang disyariatkan. Yang kedua, al-muwafaqah, membarengi gerakan imam. Ini hukumnya haram menurut pendapat yang sahih. Dan jika ada orang yang melakukannya karena sengaja dan dia tahu hukumnya, maka salat dia batal. Yang ketiga, al-musabaqah, yaitu mendahului gerakan imam. Ini juga hukumnya haram. Yang ketiga yaitu mengakhirkan, at-ta'khir, mengakhiri, menunda, memberi jeda dari mengikuti gerakan imam. Maka yang dirinci, jika dia ada udzur melakukan hal tersebut, maka tidak masalah. Dan jika tidak ada udzur dan sampai terlewat satu rukun bersama imam, maka salat dia batal. Dan jika tidak sampai terlewat satu rukun bersama imam, maka salat dia tetap sah. Tetapi ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Inilah beberapa pembahasan yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. نكتفي إلى هذا القدر إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك